dengan jo urang lambe udah lambe datang Allah menjadi dengan jo urang. Janganlah lape yonan karimbo painan indah kaman ya lain usahlah udah bahati ibu marato impun si badan diri usahlah udah bahati ibu marato impun si badan diri. Terima kasih.